Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. قال المؤلف الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ورعاه فالخلق الحسن أمرنا الله سبحانه وتعالى به. Maka akhlak yang baik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengannya. Wa haqqun 'alal abai ay yu'allimuhu li abnaihim. Maka wajib atas orang tua untuk mengajarkan akhlak yang baik tersebut kepada anak-anaknya. Wa ayyurabbuhum ala tilka al-adabil azimah. Dan mendidik mereka di atas adab-adab yang agung tersebut. Qala Allahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada al-'adl, itu sikap adil, sikap insaf, baik terkait dengan hak Allah. Sikap adil terkait dengan hak Allah adalah dengan menunaikan tauhid wa ijtinabu asyirk, dan menjauhi kesyirikan. Begitu juga Allah memerintahkan sikap adil di dalam terkait dengan hak makhluk, yaitu dengan bi'ta'i kulli haqqin haqqahu. I'ta' kulli dhi haqqin haqqahu, yaitu dengan memberikan hak kepada pemiliknya. Itu makna dari perintah Allah menunaikan sikap al-adl wal ihsan. Allah juga merintahkan kita untuk berbuat ihsan, sama juga terkait dengan hak Allah, yaitu di dalam menunaikan ibadah kepada Allah, kewajiban-kewajiban agama, dan juga al-ihsan fi haqqil makhluk, terkait dengan hak makhluk kita berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk Allah, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan. Wa ita'idzil qurba, dan Allah juga memerintahkan kita untuk memberi kerabat dekat, itu memberikan infak, sedekah kepada kerabat dekat dalam rangka silah, yaitu menyambung hubungan kerabat dengan mereka, wa birrihim, dan berbuat baik kepada mereka. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah juga melarang dari al-fahsya, perbuatan-perbuatan yang keji, wal munkar, dan perbuatan munkar, baik yang berupa al-kufur, kekufuran, wal bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan, dan al-ma'asi wal baghi. Allah juga melarang dari sikap al-baghi ay adh-dhulm wa ta'addi. Al-baghi adalah sikap zulm, kezaliman, dan at-ta'addi, perbuatan melampaui batas. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah memberikan pengajaran dan peringatan kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mengambil pelajaran. Qala hafidhahullah fayu'allimuhum tilkal akhlaq al-azimah. Maka orang tua hendaknya mengajari anak-anaknya akhlak-akhlak yang agung, min sidqil wa'd. Beliau menyebutkan beberapa contoh akhlak yang agung tersebut, akhlak yang mulia, min sidqil wa'd, yaitu memenuhi janji, warahmah bidda'if, kasih sayang kepada orang yang lemah, atau kepada pihak yang lemah, wasidqil qaul, kejujuran di dalam ucapan, wal ikhlasi lillahi azza wa jalla, mengajarkan kepada anak-anak keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wattiba'i rasulillahi alaihi salatu wassalam, dan sikap mengikuti ittiba' terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam, wal hirsi ala al-awqat, mengajarkan mereka, membiasakan mereka, mendidik mereka untuk bersemangat di dalam memanfaatkan waktu, wa ala ada'il amanat, menunaikan amanah, wa ala birril walidain, dan juga untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, orang tua hendaknya mengajari anak-anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana cara mereka berbakti, ya, baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Wa ala mura'ati huquqil jiran, mendidik mereka untuk memperhatikan hak-hak tetangga. Mengajarkan kepada mereka hadis Rasul yang memerintahkan tentang hal itu. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Wa 'alal hishmati wal haya, mendidik mereka di atas sikap malu. Al hishmah wal haya semakna, ya, yaitu sikap malu. Tentunya di sini yang dimaksud adalah al-haya al-mahmud, sikap malu yang terpuji. Itu sikap malu kepada Allah yang mencegah seseorang dari perbuatan ma'asi wal-munkarat, dan malu kepada manusia yang menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan yang tercela dan memalukan. Wa'alal-afwi, sikap pemaaf. Wal-hilm, sikap lemah lembut. Sabar, ya, al-hilm bisa dimaknakan beberapa makna. Bisa dimaknakan kesabaran atau toleransi atau sikap pengertian, ya, kemurahan hati, itu tercakup dalam makna al-hilm. Wa ghairi dzalika min ma'alil umuri wal akhlaqi wa makarimiha, dan yang selainnya dari perkara-perkara dan akhlak yang tinggi dan mulia. Ya, orang tua hendaknya mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya, mendidik mereka di atas akhlak-akhlak yang mulia ini, tentunya tidak hanya dengan pendidikan, pengajaran lisan, tapi yang lebih bisa mengena di hati anak adalah dengan teladan yang baik. Qala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa mimma yahtaju ilaihi at-tiflu ghayat al-ihtiyaj, dan di antara yang dibutuhkan oleh anak dengan kebutuhan yang sangat adalah al-i'tina'u bi amri khuluqihi, memperhatikan perkara akhlak mereka, memperhatikan urusan akhlak mereka. Orang tua tidak hanya memperhatikan masalah fisiknya, masalah zahirnya, pakaiannya, makanannya, minumannya, dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan materinya, tapi yang lebih dari itu, yang diprioritaskan bagi anak adalah perhatian terkait dengan urusan akhlaknya. فَإِنَّهُ يَنْشَوْ عَلَى مَا عَوَّدَهُ الْمُرَبِّي فِي صِغَرِهِ. Kenapa demikian? Karena sungguhnya anak itu akan tumbuh di atas apa yang dibiasakan oleh pendidiknya sejak kecil. Wataknya itu akan terbentuk berdasarkan apa yang dibiasakan oleh pendidiknya sejak kecil. Ya, pendidik yang dimaksud di sini adalah terkhusus orang tua. Min haradin wa ghadabin, sikap marah. Harad wa ghadab, ini semakna, itu sikap pemarah, ya, emosional. Yang demikian ini anak akan terbiasa di atas sikap seperti ini jika dibiasakan sejak kecil, dicontohkan oleh pendidiknya demikian, sikap mudah marah, gampang emosi dan sebagainya. Walajajin wa ajalah, sikap lajaj, ini sikap ya, bisa diartikan sikap keras kepala, ya. Tamada fihi mu'anidan lazamahu wa aba an yansarif anhu. Ini makna lajja fil amr, yaitu sikap keras kepala. Wa ajalah, sikap tergesa-gesa dan terburu-buru. Wa khiffatin ma'a hawahu, sembrono mengikuti hawa nafsunya. Wa taishin, sikap gegabah dan ceroboh. Wa hiddatin, tajam lisannya. Wa jasha'in, sikap rakus dan tamak. Ini sikap-sikap yang tercela. Anak akan terbiasa terbentuk wataknya di atas sikap-sikap yang tercela ini kalau dibiasakan sejak kecil. Fayas'ubu 'alaihi fi kibarihi talafi dzalika. Maka kalau sudah biasa dengan akhlak-akhlak yang tercela ini, menjadi sulit. Fayas'ub 'alaihi, menjadi sulit baginya ketika dia dewasa, talafi dzalika, untuk menghindari watak-watak yang tercela tersebut. Wa tasiru hadhihi al-akhlaqu sifatin wa hay'atin rasikhatan lahu. Maka menjadilah akhlak-akhlak ini tadi menjadi sifat baginya, kondisi dan tabiatnya. Rasikhatan lahu, yang mengakar pada jiwanya, pada dirinya. Falau taharraza minha ghayata taharruz fadhathu walabudda yauman ma. Kalau seandainya dia berusaha untuk taharruz, taharruz itu menghindar, berusaha untuk taharruz, menghindar dan menjauhi akhlak-akhlak yang tercela tersebut dengan upaya yang sungguh-sungguh, maka pasti sesekali dia akan tersingkap akhlaknya yang tercela tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan. Sulit untuk hilang, ya, hilang sama sekali itu sulit, kecuali bagi barang siapa yang Allah rahmati, ya. Kalau seorang sudah terbiasa dengan suatu akhlak yang tercela sejak kecil, untuk menghindarinya dan menjauhinya, menghilangkannya dari dalam jiwanya hingga hilang sama sekali itu sangat sulit, ya. Pasti sewaktu-waktu akan muncul sifat yang tercela tersebut, ya. Walihada tajidu aktsaran nasi munharifatan akhlaquhum wa dzalika min qibali tarbiyati allati nasha'a 'alaiha. Oleh karena itu engkau mendapati kebanyakan manusia menyimpang akhlak mereka. Wa dzalika, dan hal itu terjadi karena sebab tarbiyah, pendidikan yang orang tersebut tumbuh di atasnya, yaitu pendidikan yang salah, pendidikan yang keliru, yang tidak dibangun di atas al-akhlaq al-karimah, bahkan sebaliknya dibiasakan dengan akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang tercela. Walidzalika, oleh karena itu, ini masih ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu, yajibu ayyujannabas sabiyyu idza aqala majalisal lahwi wal batil. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk menjauhkan sabi, menjauhkan anak jika dia telah berakal. Ini terkhusus, ya. Jika sudah berakal wajib hukumnya. Adapun sebelum anak itu berakal tentunya tetap harus berupaya menjauhkan perkara-perkara yang akan disebutkan ini. Tapi ketika sudah memiliki akal anak tersebut, maka wajib untuk menjauhkannya dari majalisal lahwi wal batil. Majelis-majelis yang sia-sia dan yang dipenuhi dengan kebatilan. Wal ghina, majelis-majelis, tempat-tempat yang di situ terdapat al ghina, musik-musik, nyanyian-nyanyian. Ya. Membiasakan mereka untuk menjauhi hal itu. Menanamkan kepada diri mereka kebencian terhadap perkara-perkara yang batil tersebut. Tidak dibiarkan, ya, tidak dibiarkan begitu saja, tapi ditanamkan kepada mereka kebencian, ya, sikap benci terhadap perkara-perkara yang jelek tersebut, ya, hingga diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, disebutkan atau dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari Nafi' rahimahullah, beliau mengisahkan kuntu ma'a ibni Umar radhiyallahu taala anhu, aku pernah suatu ketika bersama dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Fasami'a mizmaran. Maka tiba-tiba Ibnu Umar mendengar suara mizmar, suara seruling. Fa wada'a isba'aihi 'ala udhunaihi. Maka Ibnu Umar ketika mendengar suara seruling itu akan kemudian beliau menutup kedua telinganya dengan kedua jarinya. Jadi seketika ketika mendengar suara musik, suara seruling, beliau langsung menutupkan kedua jarinya ke kedua telinga beliau. Sambil berkata kepada Nafi', ya, atasma' syai'an, apakah engkau masih mendengar? Ya. Sambil beliau berjalan, beliau na'a 'anit tariq. Beliau mengambil jalan yang lain, menjauh dari sumber suara tersebut. Sambil bertanya kepada Nafi', atasma' syai'an, apakah engkau masih mendengar suara tersebut? Maka Nafi' menjawab, la, ya, sudah tidak terdengar lagi. Maka barulah Ibnu Umar melepaskan kedua tangannya dan berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku pernah bersama Nabi, fasami'a mithla dhalik, dan beliau ketika itu mendengar suara yang semisal itu, fafa'ala mithla ma fa'altu. Maka Nabi pun melakukan apa yang aku lakukan tadi barusan. Ya. Demikian tuntunan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai sedemikian rupa untuk menjauhi apa? Al-batil, kebatilan. Ya. Maka kita, demikian yang harus kita contohkan kepada anak-anak kita. Mendengar suara-suara musik, nyanyian, kita ajarkan mereka untuk menutup telinga mereka. Jangan kita biarkan mereka mendengarkannya. Ya. Wa na'udzubillah kalau sampai timbul rasa senang, rasa nikmat mendengar nyanyian dan lagu-lagu tadi. Ya, kita harus tanamkan kebencian. Dan yang sangat disayangkan lagi, di sana ada orang tua yang tidak memiliki perhatian dalam urusan ini. Malah mengajak anak-anaknya ke tempat-tempat yang dipenuhi dengan musik, lagu, nyanyian. Ya. Hadza laisa minan nusih, laisa minan nasiha. Ini termasuk sikap yang bukan nasihat, tidak menginginkan kebaikan bagi anaknya. Bahkan ini adalah sikap yang menghancurkan akhlak dan masa depan anaknya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita ingat ya hadis tersebut, bagaimana Rasulullah menutup kedua telinga beliau ketika mendengar suara seruling. Ya, kalau zaman sekarang bukan hanya sekedar seruling, ya, berbagai alat musik dimainkan. Maka jangan sampai kita membiarkan anak kita mendengarkan suara-suara yang batil tersebut. Wasama'il fush, dan mendengar al-fush, yaitu kekejian, wal bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan, wa mantiqas su', dan ucapan yang jelek. Fa innahu idza 'aliqa bi sam'ihi 'asura 'alaihi mufaraqatuhu fil kibar. Karena sungguhnya, jika telinga anak itu sudah terikat dengan sesuatu dari kebatilan, asura alaihi mufaraqatuhu fil kibar, maka akan sulit untuk meninggalkannya ketika dewasa, karena sudah terlanjur terikat di dalam hatinya. Wa 'azza alaihi walihi wastinqadhuhu minhu. Dan sangat sulit bagi walinya untuk menyelamatkan anak tersebut dari kebatilan yang telah terikat di dalam hatinya. Fataghyirul 'awa'id min as'abil umur. Maka mengubah kebiasaan-kebiasaan itu termasuk perkara yang paling sulit. Yahtaju sahibuhu ilas tijdidi tabi'atin tsaniyah. Kenapa? Karena pemilik kebiasaan tersebut membutuhkan upaya untuk memperbarui tabiatnya yang kedua. Yaitu selain harus menghilangkan kebiasaannya, dia harus menanamkan dalam dirinya tabiat yang baru. Makanya adalah perkara yang sangat sulit. Wal khuruju an hukmi tabiati asirun jiddan. Dan keluar dari hukum tabiat, yaitu dari kebiasaan, asirun jiddan, sangat sulit. Yujannibuhul kadhiba wal khiyanata a'zam mimma yujannibuhu as-summan naqi', menjauhkan anak dari sikap dusta, sikap khianat, itu lebih sulit, lebih berat dibandingkan menjauhkan dia dari racun yang menjalar. Demikian gambarannya. Ya, menjauhkan anak-anak dari sikap dusta, sikap khianat itu sangat sulit. Lebih sulit, lebih berat dibandingkan menjauhkan mereka dari racun yang sudah menjalar di dalam tubuhnya. Ya. فَإِنَّهُ مَتَى سَحَّلَ لَهُ سَبِيلَ الْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ أَفْسَدَ عَلَيْهِ سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Karena sesungguhnya ketika telah mudah, ya, ketika orang tua telah memudahkan bagi anak itu jalan kedustaan dan khianat, maka dia telah merusak kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Maka kita harus memiliki perhatian. Ya, kita harus tegur dan kita harus ingatkan setiap anak, setiap kali anak-anak kita terjatuh pada kedustaan dan sikap khianat. Segera kita ingkari dan kita tegur dengan keras dan cara yang hikmah. Ya, jangan sampai kita biarkan, biar anak tersebut tidak terbiasa di atas sikap dusta dan khianat tersebut. وَحَرَمَهُ كُلَّ خَيْرٍ, sehingga mengharamkan anak tersebut dari segala kebaikan. وَيُجَنِّبُ الْكَسَلَ وَالْبَطَالَةَ وَالدَّعَةَ وَالرَّاحَةَ, dan hendaknya orang tua itu menjauhkan anaknya dari sikap al-kasal, sikap pemalas, sikap malas, wal-batalah, suka menganggur, ya, wad-da'ah, sama ya, bermakna menganggur, bermalas-malasan, tidak ada kegiatan yang positif, war-rahah, sukanya, ya, bersantai-santai. Bal ya'khudhuhu bi'addadiha, bahkan hendaknya mengajarkan anak-anak untuk terbiasa bersikap yang berlawanan dengannya, yaitu yang positif. Berarti membiasakan anak-anak untuk bersikap rajin dan yang semakna dengannya. Wa yu'awwiduhul intibaha akhiral lail, membiasakan mereka, membiasakan anak untuk terbangun di akhir malam. Fa innahu waqtu qasmi al-ghanaim, karena itu adalah waktu ketika dibagikan ghanimah. Wa tafriqil jawaiz, dan dibagikan hadiah-hadiah, pahala-pahala. Famustaqillun wa mustakthirun wa mahrumun, maka di sana ada orang yang sedikit mengambil bagiannya, ada yang banyak, dan bahkan ada yang dihalangi darinya, ada yang diharamkan darinya. Famata'tada dzalika shagiran sahula 'alaihi kabiran, maka ketika anak telah terbiasa perkara-perkara yang baik tadi sejak kecil, sahula 'alaihi kabiran, maka akan mudah baginya untuk mengerjakannya ketika dia telah besar dan dewasa nanti. Ya, fa nasallallahu ta'ala ayyaj'alana jami'an qudwatan hasanatan li auladina. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang tua yang menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, bagi putra-putra dan putri kita. Ya. Mungkin kita dulu ketika kecil tidak dibiasakan dengan yang seperti ini, maka kita berusaha. Ya, kita berusaha untuk membiasakan anak kita dengan perkara-perkara yang baik, amalan-amalan yang baik dan akhlak-akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.